Allah Ta'ala telah berada di tengah-tengah kita. Kepada beliau, fa'alaihi falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini kita akan mengkaji bab terakhir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Kitabut Tauhid, yang disyarah oleh cucu beliau Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu al-jami'. Dan bab yang terakhir ini diambil dari sebuah ayat di dalam Al-Quran. Kata Syekh Saleh, Ahlus Syekh Hafizahullah, dalam kitab beliau At-Tamhid fi syarhi kitab At-Tauhid, bahwa ditutupnya kitab At-Tauhid dengan bab ini adalah memberikan sebuah isyarat bahwa orang yang sudah belajar Tauhid, sudah mengkhatamkan kitab Tauhid, harusnya dia semakin mengagungkan Allah. Seharusnya dia semakin mengagungkan Allah. Apa maksudnya mengagungkan Allah? Merasa takut ketika ada perintah Allah, kemudian ditinggalkan. Merasa takut ketika ada larangan Allah, terus dikerjakan. Ini salah satu bentuk pertanda seseorang mengagungkan Allah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, wa aqimus shalah, misal, tegakkanlah sholat. Bukan sekedar lakukan sholat, tapi tegakkan sholat. Yang berarti adalah menunaikan sholat sebaik mungkin. Maka dia akan malu kalau menjalankan sholat masih main-main, masih bercanda, masih tidak fokus, masih susah bangun untuk menunaikan sholat, masih suka telat-telat untuk menunaikan sholat, malu. Ketika dia bertemu dengan ayat Al-Quran, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, ayat yang memerintahkan kita untuk ghaddul basar, untuk menundukkan pandangan mata, perintah Allah, maka dia akan merasa takut ketika melanggar perintah tersebut, walaupun dia berada di rumah, gak ada ustadz yang mengawasi, gak ada musyrif yang mengawasi, orang tuanya lagi bekerja, dia pegang HP, dia merasa takut untuk membuka situs-situs yang tidak pantas untuk dibuka. Bukan karena takut kepada manusia, tapi karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Harusnya orang yang sudah belajar kitab Tauhid, dia punya perasaan mengagungkan Allah di dalam hatinya. Karena itulah buah dari Tauhid. Dia meninggalkan perbuatan yang tidak baik, bukan karena aturan pondok, Karena belum tentu dia mati di pondok. Bisa saja dia mati ketika sedang main game di rumah. Ketika dia sedang berada di warnet. Kapan matinya? Hah? Peci? Putih? Hitam? Hah? Kapan matinya? Iya, jangan ngobrol. Gak tahu kapan matinya, pas kajian ngobrol. Gak usah ngeliat ke belakang, ente. Ngapain lihat ke belakang? Izin dari pondok, katanya mau belanja, mampir di warnet. Gak ada jaminan. Kalau pas lagi main di warnet itu, masih hidup. Bisa aja nah mati saat itu. Bukan lagi doain supaya mati di situ. Tapi ini pelajaran yang berharga buat kita. Ya. Jangan sampai antum mendapatkan nasihat yang berkali-kali disampaikan oleh para ustaz, para musyrif, para mas'ul. Jangan sampai nasihat itu dianggap kayak lewat gitu aja. Gak peduli, cuek. Mengulang-ulang kesalahan yang serupa. Dikhawatirkan sifat-sifat yang seperti itu, itulah pertanda hati seseorang sudah keras. Bahkan yang lebih parah, hatinya sudah mati. Karena menganggap remeh nasihat tersebut. Ah, paling gitu-gitu aja nasihatnya. Itu-itu aja diulang. Kayak enggak ada nasihat yang lainnya. Lah ente sudah amalkan belum nasihat tersebut? Kalau ente belum amalkan, wajar kalau seandainya nasihat itu diulang-ulang. Maka buah dari tauhid adalah semakin muncul pengagungan terhadap Allah di dalam hati kita. Itulah buah dari tauhid. Makanya Syekh Muhammad rahimahullah menutup kitab tauhid ini dengan bab mengagungkan Allah. Jadi inti dari bab ini, bab 66 adalah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Muhammad Abdurrahman. Iqra. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نعم. Sekalian enggak apa dibaca hadisnya. نعم. عن ابن مسعود وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبري ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبعين ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبعين والماء والثرى على إصبعين وسائر الخلق على إصبعين أخرجاه. Nah, ayat ini ada dalam surat Az-Zumar ayat 67. di mana Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Orang-orang kafir itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Jadi ayat ini sedang membicarakan tentang karakter dan sifatnya orang kafir yang harus kita hindari, yaitu tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Dan sifat ini adalah ciri khasnya orang kafir. Maka orang Islam gak boleh kayak gitu. Orang Islam gak boleh berperilaku seperti orang kafir. Yang salah satu perilakunya adalah tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Bahkan ada sebagian orang lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Allah. Ketika pegang HP ada ustadz, masya Allah, yang dibuka kajian-kajian. Begitu ustadznya tidak ada, yang dibuka adalah hal-hal yang tidak pantas untuk dibuka. Jangankan oleh seorang santri, oleh seorang muslim aja enggak pantas. Apalagi santri yang kerjaannya setiap hari menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi SAW. Dan orang-orang kafir, mereka biasa merendahkan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal, وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Padahal nanti di hari kiamat, bumi sebesar ini hanya ada di dalam satu genggaman tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bumi yang sebesar ini, di hari kiamat nanti, hanya sekecil itu di dalam genggaman tangan Allah. Kalau kita membaca ayat seperti ini, kita akan merasa betapa kecil dan tidak ada artinya kita. Sehingga manusia-manusia yang sombong, entah itu sombong dengan kekayaan orang tuanya, atau sombong dengan baju bermerek yang dia pakai, atau sombong dengan kendaraan mewah yang dia miliki, atau sombong karena rumah megah yang dia tinggali, seharusnya dia merasa malu karena kesombongan dia lantaran kekuatan fisiknya, lantaran kekayaan hartanya. Gak ada apa-apanya. Manusia dibandingkan bumi, gak ada setitik pun dibandingkan bumi. Padahal buminya itu hanya berada di dalam genggaman tangan Allah Azza wa Jalla. Ayat ini pernah disampaikan oleh Nabi SAW ketika ada seorang pendeta Yahudi datang menemui Rasulullah SAW. Sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ja'a habrun minal ahbari ila Rasulullah SAW. Pada suatu hari ada seorang pendeta Yahudi yang datang menemui Rasulullah SAW. Dan dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, inna najidu annallaha yaj'alus samawati ala isbi." Di dalam kitab kami, orang Yahudi kitabnya apa? Apa orang Yahudi? Taurat. Di dalam kitab kami, yaitu Taurat, kami membaca bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan langit yang 7 lapis ini hanya di dalam satu jarinya saja. Saking kecilnya langit. Wal aradina ala isbi'. Dan kami juga dapatkan dalam Taurat bahwa bumi al aradin. Jama' atau mufrad? Al aradin. Jama' atau mufrad? Jama'. Bumi yang 7 lapis ini atau yang 7 planet ini, wallahu a'lam mana yang lebih pas, 7 planet atau 7 lapis, itu di hari kiamat akan berada di salah satu jari Allah Azza wa Jalla. Wasyajaru ala isbi', pohon di atas satu jari. Walma'u ala isbi', air di atas satu jari. Wathara ala isbi', tanah di atas satu jari. Wasairal khalqi ala isbi', dan makhluk semuanya berada di satu jari Allah. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, inilah sih masih menceritakan apa yang mereka dapatkan di mana? Taurat. Wayaqulu, dan Allah akan berfirman di hari kiamat, Anal Malik, akulah sang raja. Maksudnya mana raja-raja yang petantang, petenteng ketika di dunia? Akulah raja yang paling berkuasa di hari kiamat ini. Fadhahikan Nabi SAW. Maka saat itu Nabi SAW pun tertawa. Tertawanya Nabi SAW ada dua kemungkinan. Tertawa karena menganggap itu enggak benar. Atau tertawa bahagia karena apa yang disampaikan di dalam Taurat ternyata juga ada dalam Al-Quran. Yang mana? Tertawa enggak percaya atau tertawa bahagia? Tertawa bahagia. Kenapa Nabi SAW tertawa bahagia? Dan bagaimana kita menafsirkan tertawanya Nabi SAW di sini? Bukan tertawa enggak percaya, tapi tertawa bahagia karena itu ada di dalam Al-Quran. Kelanjutan hadisnya. Kelanjutan hadisnya, fadhahikan Nabi SAW hatta badat nawajidhuhu. Nabi SAW tertawa sampai kelihatan nawajid. Apa nawajid? Gigi gerahamnya. Berarti betul-betul tertawa. Bukan sekedar tersenyum. Tasdiqan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Tasdiqan liqaulil habr. Nabi tertawa karena Nabi SAW membenarkan, tasdiqan, membenarkan apa yang disampaikan oleh pendeta Yahudi tersebut. Bahkan enggak cukup sampai di situ. Tsumma qaraa Rasulullah SAW. Beliau membawakan ayat di dalam Al-Quran yang senada, yang mirip dengan apa yang disampaikan oleh pendeta Yahudi tadi. Yaitu ayat yang tadi kita baca. Az-Zumar ayat berapa? 67. Wa fi riwayatin li Muslim, ditambahkan dalam hadis riwayat Muslim, wal jibalu wasyajaru ala isbi', gunung dan pohon di atas satu jari Allah. Thumma yahuzzuhunna, kemudian Allah Subhanahu wa taala gerakkan. Allah Subhanahu wa taala getarkan seluruh makhluk-makhluk tersebut. Fayaqulu, sambil Allah berfirman, Anal Malik, Anallah, akulah sang raja, akulah Allah. Wa fi riwayatin al-Bukhari, di dalam riwayat sahih Bukhari disebutkan, yaj'alus samawati ala isbi', Allah jadikan seluruh langit di atas satu jari. Wal ma'a wathara ala isbi', air, tanah di atas satu jari. Wasairal khalqi ala isbi', dan makhluk semuanya berada di dalam satu jari. Kata para syarih yang menjelaskan, menjabarkan hadis ini, bahwa apa yang disebutkan oleh pendeta Yahudi tersebut itu sudah diringkas dalam ayat Al-Quran, wal ardu jami'an qabdatuhu. Kalau di dalam kitab Taurat dirincikan, dirincikan, oh kalau tanah di satu jari, kemudian kalau apa namanya, air di satu jari, pohon di satu jari, gunung satu jari, oleh Al-Quran diringkas bahwa seluruh makhluk semuanya akan dikumpulkan di jari Allah dan semuanya hanya berada di dalam genggaman tangan Allah. Saking kecilnya alam semesta ini di sisi Allah Azza wa Jalla. Mestinya ketika kita mendengar seperti ini, betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita akan merasa takut untuk melanggar aturan Allah, takut untuk meninggalkan perintah Allah, takut untuk berbuat maksiat sambil dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya pernah ada seorang guru punya murid. Murid ini baru mondok, baru hijrah. Dulu muridnya ini suka mabuk-mabukan, suka narkoba, apalagi rokok. Narkoba aja suka, apalagi apa? Rokok. Dia sudah berhasil meninggalkan rokok dan seterusnya. Dia sudah berhasil meninggalkan narkoba, minuman-minuman keras. Yang belum bisa dia tinggalkan apa? Rokok. Maka dia minta izin sama ustaznya. Ustaz, ana izin mau rokok. Ana izin pengen rokok. Rasanya mulut ini sudah apa? Sudah kecut, pahit, sepet. Kata ustaz itu, enggak apa-apa. Kaget kan? Kok boleh? Tidak apa-apa. Tapi tolong kamu cari tempat merokok yang enggak dilihat sama Allah Azza wa Jalla. Silakan kamu merokok, tapi cari tempatnya yang enggak dilihat sama Allah. Dia senang, boleh. Tapi terus habis itu mikir. Dia bawa rokok. Mana yang enggak dilihat sama Allah ya? Di bawah pohon. Ah, ini pasti kelihatan sama Allah. Terus ke pinggir sungai, wah ini kelihatan sama Allah. Kayaknya di dalam kamar mandi kayaknya. Ya, kamar mandi kan tempat favorit apa? Perokok. Karena cocok. Ya rokok dengan kamar mandi itu cocok. Sama-sama apa? Sama-sama bau. Ya sama-sama bau. Makanya kamar mandi tempat favorit para perokok. Ya, na'udzubillah min dzalik. Sama-sama apa tadi? Sama-sama bau, ya. Sama-sama bau wangi. Enggak, sama-sama bau enggak sedap, ya. Oh, di kamar mandi. Terus kata dia, di kamar mandi juga dilihat sama Allah, enggak mungkin enggak dilihat sama Allah. Bingung akhirnya. Di ujung-ujungnya dia mengerti bahwa guru ini maksudnya mengatakan, kamu enggak boleh ngerokok. Karena dimanapun kamu ngerokok, pasti dilihat sama Allah. Cuman gurunya menggunakan bahasa yang halus. Jadi, orang yang mengagungkan Allah Azza wa Jalla, dia akan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dimanapun dia berada. Karena dia sadar, mau di kamar, mau di bawah selimut, mau di kamar mandi, mau di luar, mau di warnet, mau di rumah saudara. Ada sebagian santri, sengaja izin ke rumah saudara, ternyata di sana nonton TV, main HP, bebas internet di situ. Dia pikir kalau misalnya di rumah saudara enggak dilihat sama musyrik. Iya enggak dilihat sama musyrik, tapi kan dilihat sama Allah. Antum pikir kalau misalnya di rumah saudara enggak dilihat sama musyrik, terus enggak ditulis sama malaikat, tetap ditulis. Antum pikir ketika antum pakai HP, terus setelah pakai HP antum clear chat, antum clear history, semuanya antum hapus. Emang terhapus dari catatannya Rokib dan Atid? Tetap tertulis. Ketika antum pasang status sembarangan, ketika antum upload sembarangan, ketika antum download sembarangan, hal-hal yang tidak layak untuk dilihat, untuk dibaca, untuk ditulis, kemudian antum hapus, bahkan HP-nya sudah rusak. Antum pikir dengan seperti itu, catatan itu akan hilang dari catatannya malaikat? Tetap ada di situ. Sehingga semakin orang buka akun baru, maka dia akan semakin menambah pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Semakin orang buka akun baru, apapun itu di media sosial, entah di FB, entah di Instagram, entah di apa lagi, TikTok, entah pokoknya di apa aja lah. Semakin banyak kita buka akun di internet, maka akan semakin banyak pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita nanti dari kiamat. Maka pikir matang-matang. Ustaz, udah terlanjur Ustaz. Perbaiki diri. Perbaiki diri. Mudah-mudahan istighfar kita, perbaikan diri kita akan menghapus dosa-dosa tersebut. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setelah kalian melakukan perbuatan dosa, iringilah dengan amal saleh, karena amal saleh tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa yang kalian kerjakan. Baik. Oktober? wajib mengagungkan Allah. Dengan sebenar-benarnya. Wajib mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Yaitu dengan mentauhidkannya. Yaitu dengan mentauhidkannya. Nya-nya besar apa kecil? Kenapa? Kembali kepada Allah. Dengan mentauhidkannya dan meninggalkan kesyirikan. Dan meninggalkan kesyirikan. Ana ulangi dari awal. Wajib mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Yaitu dengan mentauhidkannya dan meninggalkan kesyirikan. Ikra. Baca. Ini baju coklat. Coklat. Antum. Ya, antum. Maaf. Ya, antum. Kasih hitam. Ya, ya. Dibaca. Barakallahu fiik. Lanjut, Rifai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa ghafarallana wa li muslimin rahimahullah an ibni Umar radhiyallahu anhuma marfu'an yatuyallahu samawati yaumal qiyamati ya'huduhun nabiyadihil yumna summa yaqulu anal maliku aynal jabbaruna aynal mutakabbiruna summa yatuyal ardina sab'a summa ya'huduhun nabishimalihi summa yaqulu Anal maliku, aynal jabbaruna, aynal mutakabbiruna. Waruya an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, mas samawatu sab'u wal arduna sab'u fi kaffir rahmani illa kahardalatin fi yaddi ahadikum. Wa qala ibnu Jarir rahimullah haddasani Yunus amba'ana ibnu Wahabin qala. Jadi kalau ketemu kayak gini ya, ini semuanya buat teman-teman. Jadi kalau ketemu baca hadis ya. Misal kayak gini, qala ibnu Jaririn haddatsani Yunus. Kemudian tahu-tahu ada kalimat amba'ana atau haddatsana. Kalau akan membaca seperti itu, maka etikanya adalah ditambahi dengan apa? Qala. Apa? Qala. Karena kalau misalnya kita langsung membaca amba'ana, seakan-akan kitalah yang mendengar langsung dari Ibnu Wahab. Di sini kan amba'ana Ibnu Wahab. Maka diawali dengan qala supaya pendengar mengerti bahwa yang berkata amba'ana Ibnu Wahab itu bukan kita tapi Yunus. Ya, tapi Yunus. Coba diulangi wa qala Ibnu Jaririn. Wa qala Ibnu Jarir rahimahullah haddatsani Yunus qala amba'ana Ibnu Wahabin qala qala Ibnu Zaidin qala haddatsani abi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mas samawati sab'u fil kursiyyi illa qadarahi masab'atin ulqiyat fi tursin qala wa qala abu dharrin radhiyallahu anhu sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu mal kursiyyu fil arsyi illa ka halqatin min hadidin ulqiyat baina dhahri falatin minal ardi wan ibnu mas'udin radhiyallahu anhu qala baina sama'id dunya wallati taliha 500 amin wa baina kulli sama'in wa sama'in 500 amin wa baina sama'is sabiati wal kursiyyi 500 amin wa baina al kursiyyi wal ma'i 500 amin wal arsyu fawqa fauqal ma'i wallahu fauqal arsy la yahfa 'alaihi syai'un min a'malikum. Akhrajahu Ibnu Mahdiyyin an Hammad ibn Salamah an 'Asim an Zirin an Abdullah wa rawahu bi nahwihi al-Mas'udi an 'Asim an Abi Wa'ilin an Abdullah qala al-Hafidz adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala qala lahu wa lahu turuqun. Nah, kemudian penulis membawakan dalil yang lainnya. Wali Muslimin Adibni Umar radhiyallahu anhuma marfu'an. Ada yang tahu marfu'an itu maksudnya apa? Dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqwillahu samawati yaumal qiyamah. Allah azza wa jalla akan melipat langit di hari kiamat. Langit yang setebal itu yang nanti kita akan baca, yang tebelnya antara satu langit dengan langit yang kedua saja 500 tahun perjalanan. Tebelnya 500 tahun perjalanan. Itu baru satu langit ke langit yang kedua. Yang kedua, ketiga 500 tahun lagi. 3, 4, 5, 6, 7 itu semuanya 500 tahun jaraknya. Setebal itu nanti di hari kiamat oleh Allah akan dilipat tujuh-tujuhnya. Hanya dengan satu tangan Allah. Yatwillahu samawati yawmal qiyamah. Thumma ya'khuduhunna biyadihil yumna. Setelah dilipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diambil dengan satu tangan saja. Tangan kanan Allah azza wa jal. Thumma yaqulu. Kemudian Allah berfirman. Anal malik. Akulah raja. Ainal jabbarun. Mana raja-raja yang pongah, yang angkuh, yang sombong ketika di dunianya? Jadi Allah Azza wa Jalla menyampaikan seperti itu untuk menjelaskan betapa kecilnya raja-raja yang sombong-sombong itu. Fir'aun, Namrud, dan yang semisal dengan itu. Yang tercatat dalam sejarah sebagai raja-raja yang angkuh, yang diktator, yang zalim. Ainal mutakabbirun. Mana orang-orang yang sombong? Sombong dengan ilmunya, sombong dengan hartanya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan kecantikannya, sombong dengan ketampanannya, sombong dengan kekuatan fisiknya. Thumma yatwil aradina sab'a. Dan kemudian Allah Azza wa Jalla melipat tujuh lapis bumi pun juga dengan tangannya. Thumma ya'khuduhunna bishimalihi. Kemudian Allah ambil dengan tangan kirinya. Thumma yaqul anal malik aynal jabbarun aynal mutakabbirun. Kalimat itu diulang. Akulah raja. Mana orang-orang yang sombong? Mana orang-orang yang angkuh? Waruya an ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala mas-samawati sab' wal araduna sab' fi kaffir rahmani illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Jadi untuk menggambarkan kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala bisa menggenggam langit, bumi di dalam jarinya, Ibnu Abbas menggambarkan bahwa langit yang tujuh dan bumi yang tujuh di telapak tangan Allah hanya seperti sebuah biji kecil di tangan kita. Jadi kalau kita ada biji, apalah biji yang paling kecil. Kemudian kita letakkan di tangan kita. Kita akan genggam dengan begitu mudahnya. Langit, bumi, semuanya di tangan Allah. Itu hanya seperti biji kecil di tangan kita. Gak ada apa-apanya. Wa qala ibn Jaririn. Qala haddathani Yunus. Qala amba'na ibn Wahab. Qala ibn Zaidin. Qala haddathani Abi. Qala Rasulullah SAW. Mas samawatu sab'u fil kursi. Nah sekarang perbandingan. Antara langit dan kursi yang Allah sampaikan di dalam ayat kursi wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma maudi'u qadamir rabb. Kursi itu adalah tempat Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kakinya. Tempat Allah meletakkan kakinya namanya kursi. Kursi ini dibandingkan langit yang tujuh, illa kadarahima sab'atin ulqiyat fi turs. Hanya seperti koin, langitnya itu seperti koin. Tujuh koin diletakkan di atas sebuah tameng, sebuah perisai. Sekecil itu langit yang tujuh dibandingkan dengan kursinya Allah Azza wa Jalla. Abu Dzar melanjutkan, sami'tu Rasulullah SAW mal kursiyu fil arsh. Setelah dibandingkan antara kursi dengan langit, maka kursi dibandingkan dengan arsh. Arsh adalah salah satu makhluk Allah Azza wa Jalla yang di atasnya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi SAW? Mal kursiyu fil arsh. Kursi yang sudah sebesar itu dibandingkan arsh, illa ka khalqatin min hadidin ulqiyat baina dhahrayi falatin min al-ard. Hanya seperti cincin atau gelang yang terbuat dari besi, kemudian diletakkan di tengah padang pasir yang sangat luas. Kursi yang sudah sebesar itu, kalau dibandingkan dengan arsy Allah, hanya seperti gelang kecil di tengah padang pasir yang sangat luas. Jadi kecil banget kursinya Allah Azza wa Jalla dibandingkan arsy-Nya. Arsy itu besar banget dan Allah lebih besar dari seluruh makhluk-Nya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satu namanya adalah Al-Akbar. Makanya ketika kita bertakbir mau sholat, kita ucapkan apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kita ini sedang menghadap kepada yang Maha Besar. Kok bisa-bisanya kita bercanda? Kok bisa-bisanya kita bermain ketika lagi berhadapan dengan yang Maha Besar? Padahal ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, kita membaca Allahu Akbar, Allah yang paling besar, selain Allah kecil. Belum lagi ketika kita sedang sujud, kita mengucapkan subhana rabbiyal azim. Allah itu al-azim, yang maha besar. Sehingga harusnya ketika kita mendengar hadis-hadis seperti ini, kita akan semakin berhati-hati di dalam berperilaku, apalagi dalam menjalankan sholat, apalagi kita statusnya santri yang setiap hari belajar agama, membaca Al-Quran, menghafal hadis Nabi SAW. Jangan sampai kita yang statusnya santri ini perilakunya lebih parah dibandingkan orang awam yang gak belajar agama. Malu. Yeah. Jangan sampai kita yang setiap hari belajar agama perilakunya lebih buruk, lebih jelek, lebih tidak pantas dibandingkan orang anak-anak SMA, anak-anak SMP yang mereka gak belajar agama dengan tekun. Yeah. Harus beda perilaku kita. Yeah. Bukan hanya beda pakaiannya, tapi juga beda tutur katanya, beda sikapnya ketika keluar dari pondok. Harus berbeda cara bersikap, cara berbicara. Ya. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk itu. Lanjut, wa 'an ibni Mas'udin qaal bainas sama'id dunya wallati taliha 500 am. Mirip, ya. Sama'ud dunya, langit dunia. Langit dunia itu nama lain dari langit nomor pertama. Jadi langit nomor satu yang kelihatan di atas bukan ini. Ini langit-langit ini. Ini eternit. Kalau antum keluar, kemudian antum lihat ke langit, ke atas, antum akan lihat langit. Itu namanya sama'ud dunia. Langit dunia. Itu adalah langit nomor satu. Kata Ibnu Mas'ud, antara langit nomor satu dengan langit sesudahnya 500 tahun. Begitu pula antara satu langit dengan langit yang lainnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa baina sama'is sabi'ati wal kursi, antara langit yang ketujuh dengan kursi, berarti di atas langit ketujuh ada kursi. Kursi Allah Azza wa Jalla. Itu adalah 500 amin, 500 tahun. Wa bainal kursi wal ma, antara kursi Allah dengan air samudra. Jadi di atas kursi ada apa? Samudra. Dan samudra ini bukan sumber air hujan. Karena air hujan turunnya dari mana? Langit pertama. Ini samudra yang jauh di sana. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bainal kursi wal ma'i, antara kursi Allah dengan samudranya Allah Azza wa Jalla, 500 tahun lagi. Wal arsyu fawqal ma, dan arsy ada di atas samudra tersebut. Wallahu fawqal arsy, dan Allah ada di atas arsy. Makanya wajar ketika kita ruku kita membaca subhana rabbiyal, kebalik tadi ya. Ketika sujud membaca subhana rabbil azim, ketika ruku membaca subhana rabbil azim, ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la, wajar al-a'la, yang paling tinggi. Yeah. Kemudian berarti kan jauh banget nih. Allah subhanahu wa ta'ala jauh banget. 500 tahun. Masih berapa ratus tahun, berapa ribu tahun di atas kita. Jauh banget. Kalau Allah jauh banget, apa Allah tahu apa yang kita kerjakan? Allah melihat apa yang kita lakukan. Maka kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, la yakhfa alaihi syai'un min a'malikum. Walaupun Allah sedemikian tinggi dan jauh dari kita, tapi tidak ada satu perbuatan yang kita kerjakan melainkan dilihat, diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Mujadilah. Surat apa? Al-Mujadilah. Itu kisahnya adalah ketika ada seorang wanita datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana? Di rumahnya. Kenapa wanita itu datang? Wanita itu curhat. Wanita itu curhat tentang masalah rumah tangga yang dihadapinya. Dan wanita itu curhat dengan suara yang sangat lirih. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Ketika wanita itu sedang konsultasi sama beliau SAW. Aisyah ada di rumah. Di pojokan rumah. Kata Aisyah, aku gak dengar dengan jelas apa isi curhat wanita itu kepada Nabi SAW. Rumah Aisyah besar apa kecil? Sempit banget. Wong Nabi SAW ketika sholat, saat sujud, kepala beliau sampai menyentuh tubuh Aisyah yang sedang istirahat di hadapan beliau. Sempit banget rumah Nabi SAW. Tapi ternyata ketika wanita itu curhat tentang masalah rumah tangga kepada Nabi SAW, Aisyah gak dengar. Saking lirihnya wanita tersebut menceritakan masalah rumah tangganya. Tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat di dalam Al-Quran. Surat Al-Mujadilah. Apa awalnya? Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Qad sami'allah. Allah telah mendengar. Bayangkan. Aisyah yang di rumah sesempit itu gak dengar. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dari atas arsy-Nya mendengar apa yang disampaikan oleh wanita itu kepada Nabi SAW. Jadi jangan dipikir Allah begitu jauh, begitu tinggi. Terus Allah gak tahu. Aqrabu ilaikum min hablil warid. Allah itu dekat dengan ilmunya, mengetahui gerak-gerik kita. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Akhrajahu Ibnu Mahdi an Hammad an Asim an Zir an Abdullah wa rawahu binahwihi sampai akhirnya. Tayib. Ini wajur istilahnya mirip kayak yang sebelumnya. Jadi antum kasih idem aja. Ya, sama dengan bab sebelumnya. Dengan dalil sebelumnya. Lanjut. Fadhal Rifai. Bismillahirrahmanirrahim. An ibn Abbas an Abbas ibn Abdul Muthalib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna kam baina samai wal ardi, qulna Allahu wa rasuluhu a'lamu. qala bainahuma masiratu 500 sanatin wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu 500 sanatin wa kisahu kulli sama'in masiratu 500 sanatin wa bainas sama'i sabiati wal arsy bahrun baina aswalihi wa a'lahu kama baina sama'i wal ardi wallahu subhanahu wa ta'ala fawqa dhalika la yahfa 'alaihi syai'un min a'mali bani adama akhrajahu abu dawud wa ghairuhu radhiyallahu anhum. Apa maklumat baru yang ada di dalam hadis ini? Kalau tadi kita membicarakan antara langit dengan langit, sekarang di dalam hadis ini membicarakan langit itu tebelnya berapa? Kalau tadi kita baru bahas tuh langit satu, langit kedua. Ana kasih ilustrasi ya, supaya lebih gampang. Misal ya, misal, cuma misal aja. Ini langit, ini langit. Tadi yang dibahas yang mana? Antara ini dengan ini. Ya. Kalau di dalam hadis yang sedang kita baca sekarang terakhir, yang dibahas adalah ini tebalnya berapa? Kalau tadi kita baru bahas, ini langit satu, ini langit dua. Jarak antara ini dengan ini 500 tahun. Tapi ini belum dibahas. Ini tebalnya berapa? Langit kan tebal. Maka dijelaskan di sini, di dalam hadis ini. Wa kithafu kulli sama'in masiratu 500 am. Ternyata tebelnya satu langit itu juga 500 tahun. Tebelnya satu langit 500 tahun. Ini sampai sini 500 tahun, ini 500 tahun. Di atasnya lagi 500 tahun. Tebel langit yang berikutnya 500 tahun lagi. Kemudian hal yang baru lagi apa? Wa bainas sama'is sabi'ati wal 'arsy bahrun. Bahrun. Ini lagi ngomongin tentang samudra. Baina asfalihi wa a'lahu kama bainas sama'i wal ard. Jarak antara, maaf, tebelnya samudra dari bawah samudra sampai atasnya, dari dasar sampai permukaan samudra itu adalah seperti jarak antara langit dengan bumi. Berarti masya Allah, wajar seandainya kita membaca subhana rabbiyal a'la. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kitab Tauhid beserta dengan syarahnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Sebagaimana yang pernah Anda sampaikan, mudah-mudahan nanti setelah kita mengkhatamkan kitab ini, Anda masih bisa datang untuk membahas kitab yang lainnya, yang kemungkinan kandidat kitab yang akan kita pelajari adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, yang berjudul Khulasatu Ta'zimil Ilmi. Khulasatu Ta'zimil Ilmi. Mudah-mudahan semoga Allah mudahkan ya. Ana mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Malam ini kita masih bertemu lagi insyaallah sesi terakhir. Motivasi ya, motivasi tentang hal-hal yang terkait dengan tinggal mondok di pesantren. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.